apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu supaya cinta bisa diterima? Diawali mencari masjid, mengambil wudhu, beristighfar, dan memulainya dengan membaca bismillah. Salawat cinta yang kuhantarkan membawa kembali dia dalam kehidupanku.